Siang Pak Jenal. Siang Mbak. Silakan. Kalau pendapat saya sih, memang kewajiban negara itu menyediakan pendidikan yang layak, ya kan? Jadi manusia Indonesia kan jadi gratis. Tapi biar manusia kita nggak malas, memang harus dibikin kayak gitu, jadi nggak pada ikut-ikutan. Dan sekarang pada ciplak, karena jadi orang itu pada malas berpikir. Oke, selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Silakan Pak. Setuju dipikirin peraturannya yang tegas, juga pedagangnya, pembelinya juga ditindak. Karena gini, Bu, kesian dengan misalnya saya barusan ngomong minggu lalu dengan pemus. Dia bikin rekaman segala macam. Saya tanya gimana hasilnya, lumayan atau apa? Susah katanya. Kenapa? Penjualan sebelum beredar yang aslinya bajakan sudah beredar, dia dapat, mereka dapat uang dari mana? Nah kalau seperti ini kan lama-lama kesenian kita nggak maju ya. Saya rasa itu pengantar dari masih. Terima kasih Pak Tony. Pak Rahim. Ya memang selamat siang. Siang silakan. Di mana ada inovasi pasti di dengan imitasi. Itu berlaku di seluruh dunia. Cuma pemerintah jangan asal bikin peraturan-peraturan yang tidak bisa diimplementasikan. Pemerintah jangan pedol. Ini berapa dana pendidikan yang dialokasikan, berapa yang dikorupsi, berapa yang betul-betul berjalan sesuai dengan target. Ini sekolah kayak kandang kambing, buat risetnya nol, sekarang buat IT-nya juga tidak didukung. Nah sebelum bikin peraturan, cuma benahi dulu diri pemerintah. Kalau udah memang udah ada mau mendidik bangsa untuk maju, nah baru terapkan peraturannya. Kayak teman saya juga ada pajak itu apa namanya, Apple handphone pabrik di China. Jadi lu tahu nggak, saya bilang kalau lu tuh maling, kenapa ini Apple kok diambil di blok? Oh ini kan nggak ada bekas beragotan Apple-nya katanya. Apple gua kan utuh katanya. Nah, dalam hal ini pembajakan memang adalah pencurian de, dan itu memang harus diberantas. Tapi nomor satu, pemerintahnya harus berkaca berapa yang dia kontribusikan kepada rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kahin. Pak Oso. Ya, selamat. Selamat siang. Silakan, Pak. Jadi masalah hak undang-undang kita itu sangat penting untuk melindungi semua warga negara Indonesia yang berkreasi dan menciptakan sesuatu yang baru, penting dilindungi. Nah, untuk mengantisipasinya itu, saya rasa sangat penting tidak hanya penjual, pembeli, dan pengelola juga memang harus diberikan sanksi. Namun, pemerintah harus memberikan solusi, karena tadi daya beli kita masih sangat rendah. Nah, sedangkan uang di APBN untuk pendidikan sangat tinggi. Makanya menurut saya semua sekolah mulai dari SMP, SD, SMA, dan kuliah diberikan software gratis oleh pemerintah. Yang kedua, Menteri Stek yang selama ini tidur harus diberdayakan agar membuat terobosan-terobosan baru, ciptaan-ciptaan baru, kreasi baru yang bisa mungkin dibuka open source-nya oleh pemerintah untuk pembelajaran. Tapi apapun itu, pencurian dalam agama dan dalam hukum itu sangat salah, karena orang lain telah capek-capek menciptakan sesuatu yang baru, tapi kita dengan senang saja mengcopy, itu kan mencuri namanya. Saya mendukung, tapi harus ada solusi. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Oso.